Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah atau bersengaja menjalankan suatu amal ibadah, semisal bersedekah, berpuasa atau yang lainnya pada hari kelahiran kita, ini telah termasuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak dicontohkan oleh Salafun Saleh. Karena tentu dalam urusan ibadah kita sepatutnya dan wajib untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan hari kelahiran dengan cara bersedekah atau yang serupa mengucapkan selamat ulang tahun atau yang lainnya ini termasuk budaya atau tradisi dan orang-orang kafir terutama kaum Nasara yang mereka dahulu memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai perayaan dan yang lainnya. Karena itu tidak sepatutnya kita membudayakan atau minimal mempertahankan budaya ulang tahun baik dengan perayaan ataupun dengan bersedekah ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.